Rahim, mari kita meneruskan ya kitab Takrirat Sadidah. Ini sudah sampai di kitab Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharati. Ta'rifu Taharati lugatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnas al-hissiyah kataharah anil hadas wal khubath. Secara bahasa, pengertian Taharah adalah suci dan bersih dari kotoran ya, baik kotoran yang indrawi yang bisa diindra, seperti suci dari hadas dan najis, atau kotoran maknawi, kotoran yang tidak bisa diindra. Contohnya kataharati anil amradil qalbiyah kal ujbi wal kibri wal hasati wal riya. Seperti suci dari penyakit-penyakit hati ya. Misalkan ujub ya, membanggakan amal, sombong, dengki dan juga pamer. Wasar'an rafu hadasin au izalatu najis au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Secara syariat, toharoh adalah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau yang semakna dengan keduanya atau yang bentuknya sama dengan keduanya. Nanti ada penjelasannya. Wa hadza ta'riful Imam An-Nawawi. Ini adalah definisi dari Imam Nawawi. Wa syarhu ta'rif, penjelasan dari definisi ini, raf'ul hadas kal wudu wal ghusli. Menghilangkan hadas contohnya seperti mandi dan wudu, izalatun najas kas tinja bil ma kal istinja bil ma wa ghusli thawbi al mutanajjis. Contoh menghilangkan najis adalah cebok ya, cebok dengan air dan membasuh pakaian yang najis. Ma fi makna raf'il hadas katayamum wa wudu isahibi dharurah kasalisil baul. Fa inal hadas la yartafi'u fihi ma. Kemudian kalimat ma fi makna raf'il hadas, sesuatu yang semakna dengan menghilangkan hadas, sesuatu yang sama dengan menghilangkan hadas, itu contohnya seperti tayamum dan wudu bagi orang-orang yang hadasnya selalu keluar ya, sahibu dharurah, seperti orang yang kencingnya tidak bisa berhenti. Itu tayamum dan wudu sebenarnya tidak hilang hadasnya. Tayamum dan wudunya sebenarnya tidak hilang, tapi boleh melakukan ibadah. Ma fi makna izalatin najasah, sesuatu yang semakna dengan menghilangkan najis, contohnya kal istinja bil hajar fa inna athara najasah bakin. Contohnya seperti cebok dengan batu, itu bekas najisnya masih ada. Bekas najisnya masih ada. Jadi sebenarnya tidak hilang najisnya. Cuman boleh melakukan ibadah ya. Ma ala surati rafil hadas, sesuatu yang bentuknya seperti menghilangkan hadas, kal aksal asmas al masnunah wal wudu al mujaddad wal ghusl tsaniyah wa tsalitsah fi ghusl al yadi wa ghairiha. Contoh sesuatu yang bentuknya seperti menghilangkan hadas adalah mandi sunnah, wudu yang diperbarui ya, wudunya belum batal tapi wudu lagi. Kemudian basuhan kedua dan ketiga saat membasuh tangan dan yang lain, fa innahuma lam yarfa'al hadas wa suratuhuma kal ghusli al ula. Dan basuhan kedua dan basuhan ketiga itu tidak menghilangkan hadas, tapi bentuknya sama seperti basuhan pertama. Ma ala surati izalati najasah, sesuatu yang bentuknya seperti menghilangkan najis, kalau kesalisan ya wasalisah fi izalati najasah fa innahuma lam yuzilan najasah wa suratuhuma kal ghuslil ula. Sesuatu yang bentuknya seperti menghilangkan najis itu seperti basuhan kedua dan ketiga saat menghilangkan najis. Kedua basuhan itu tidak menghilangkan najis, tapi bentuknya seperti basuhan pertama. Maqasidu thaharah askaluha arba'atun. Tujuan thaharah atau bentuk-bentuk thaharah ada empat. Al-wudu wal-guslu wa tayamum wa izalatun najasah. Wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Wasa'ilu thaharah al-asya'ul lati yutthaharu biha arba'atun. Alat yang digunakan bersuci ada empat. Al-ma'u idza kana tahuran mutlaqan. Yang pertama air bila suci dan mensucikan. Itu dikatakan mutlak. At-turabu idza kana tahuran kholisan lahu hubar. Yang kedua debu atau tanah ya, bila suci dan mensucikan dan juga murni. dan ada debunya, memiliki debu. Maksudnya tidak tidak apa ya? Tidak yang mengecualikan yang tidak punya debu. Ada bigu idakan akhir rifan yang ziul fadolati anil jildi. Kemudian alat menyamak kulit bila rasanya membakar lidah dan bisa menghilangkan kelebihan-kelebihan yang ada di kulit. Hajarul istinja, batu untuk cebok, idakan kolian jamidan tohiron goiro muhtarom. Bila bisa memindah najis berupa benda padat, suci dan tidak dimuliakan. Wasailul wasaili isnani al istihad wal awani. Pelantara dari pelantara ada dua, yaitu istihad dan apa itu wadah ya. Qala badhum fidzalik wasailut taharat wasailut taharatit turbu kama apa ini bidabihin wa hajarus tinjawama wasailul wasailil awani wal istihadu faz apa ini fal zaman nathani ya fal zaman nathani. Alat thaharah adalah apa itu debu, air, alat menyamak dan batu cebok, kemudian apa itu pelantara dari perantara ada dua, yaitu wadah dan istihad ya, dan istihad. Babul ma'i, ini sudah masuk bab air malan. Babul ma'i, ta'riful ma'i huwa sa'ilun safaf latif. Ya talawanu bilaunil ina yahlukullahu ra'ya inda tanawulihi. Pengertian air, air itu benda cair yang lembut ya, yang lembut dan warnanya sesuai warna tempatnya. Yang Allah menciptakan kesegaran di saat meminumnya. Aksamul miyahi min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun. Pembagian air dari sisi tempat dan sumbernya ada 7. Salah satu minas sama, 3 dari 7 itu dari langit, wahya miyahul mator wa salji wal barodi. 3 itu adalah air hujan, air salju dan es. Warba'atun minal ardi, yang 4 dari bumi, wahya miyahul bahri wal bi'ri wan nahri wal ain. Air laut, sumur, sungai dan sumber mata air. Abdulul miyahi nadumah ba'duhum fagola. Urutan air berdasarkan keutamaannya itu dinazomkan ya, dinazomkan oleh sebagian ulama. Wa afdhalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil mutaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsaru fanilu misra tsumma baqil anhari. Air yang paling utama adalah air yang keluar dari jari ya, dari sela-sela jari Nabi Muhammad, lalu setelah itu air zamzam, setelah itu Kautsar ya, air yang ada di Kautsar, lalu sungai Nil di Mesir, kemudian sungai-sungai yang lain. Aqsamul miyahi min haitsul hukmu, pembagian air ditinjau dari hukumnya. Tahiru fi nafsihi mutahhiru li ghairihi wa yusamma tahura wal mutlaq. Yang pertama air suci, dirinya suci dan bisa mensucikan yang lain. Air ini dinamakan tohur dan mutlak. Wamanan mutlaki ayat telakun anil qaidil lazimi indal alimi bihalihi min ahlil urfi walisan. Makna mutlak adalah dilepaskan dari ikatan yang mengikat. Menurut orang yang mengetahui keadaannya, yaitu para orang-orang yang mengetahui tentang apa bahasan urf ya. Falehtaju ila takyid, maka air ini tidak butuh ditambah kata yang lain. Misluhul muqayyadu biqaidin munfak. Termasuk dari air mutlak adalah air yang dibatasi dengan batas yang bisa terlepas. Kamail bi'ri wa ma'il bahri, seperti air sumur dan air laut. Fayusama ma'an mutlakon, watasihu tuharatu bihi. Jadi air sumur dan air laut itu dinamakan air sumur karena ada di sumur. Dinamakan air laut karena berada di laut. Sekali air ini dipindah ke tempat lain ya, kata sumur dan kata laut ini hilang. Itu namanya qayyid munfak ya. Jadi batasan tapi bisa terlepas. Air-air ini dinamakan air mutlak ya, dan sah digunakan bersuci. Bikhilafil muqayyad biqaidin lazimin, berbeda dengan air yang dibatasi dengan batas yang selalu ada. Kama ilwardi, wal kohwah, wal asir. Seperti air mawar, air kopi, air anggur, yaitu selamanya ya dinamakan seperti itu. Batasan kopi, mawar, dan anggur ini tidak bisa hilang dimanapun tempatnya. Falayusama ma'an mutlakon walatasi hutat toharotu bihi. Air-air ini tidak bisa dinamakan air mutlak dan tidak bisa mengesahkan toharoh. Aksamul ma'il mutlaki min haithul karoha. Pembagian air mutlak dari sisi kemakruhan. Yan kosimu ilakis main, terbagi menjadi dua. Gairu makruh istimaluhu. Yang pertama tidak makruh digunakan. Makruhun istimaluhu wa huwa arba'atun. Yang kedua makruh digunakan, ini pembagiannya ada empat. Al-ma'ul musammas li khaufil baras. Yang pertama air yang dipanaskan dengan matahari, ini dimakruhkan karena ada potensi terkena penyakit baros. Sadidul haroroh liman ihil isbag. Yang kedua air yang sangat panas karena bisa menghalangi seseorang menyempurnakan wudu. Sadidul burudah liman ihil isbago kadzalik. Yang ketiga air yang sangat dingin, alasannya sama dengan yang kedua, yaitu bisa seseorang menyempurnakan wudu. Bamiyah hukuli ardin magdubin alaiha. Yang keempat air yang ada di tanah yang dimurai oleh Allah ya, tanah-tanah kaum terdahulu yang Allah memurkai mereka, misalkan kaum Tsamud atau kaum Ad ya, atau kaumnya Nabi Lut dan lain-lain. Wa syurutu karahiyatil ma'il musammas, atau surut air yang dipanaskan dengan matahari itu hukumnya makruh bila memenuhi 9 syarat. Faidah tala syaratun minha zalatil karohah. Bila ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka kemakruhannya hilang. Wahia majmu'atun fi qawli ba'dihim. Syarat itu terkumpulkan dalam nazom sebagian ulama. Qadkar rohu musamasan ta'atharo halata. Halata ta'athirin lihayin kuriro. Para ulama menghukumi makruh air musamas, air yang dipanaskan dengan matahari, bila air itu sudah, bila matahari sudah mempengaruhi air itu, sudah merubah air itu dan digunakan di saat airnya masih panas. Dan yang menggunakan harus orang harus makhluk-makhluk yang bisa terkena penyakit baros. Nah, ini nanti sudah dijelaskan ya. In fi ina in muntabik lanakdi biwakti harin la biwakti bardi bibadanin wabaladil hari walam yakun muayyanan walam yahsal alam wahiya nasron. Nah, ini sudah dijelaskan ini. Yang pertama syarat kemakruhan yang pertama adalah ayat asara bihara roti syamsi. Yang pertama airnya sudah menjadi panas karena panasnya matahari, sudah ada pengaruh matahari ya. Yang kedua ayustamala halata ta'athurihi bil haroroh wa ay wa huwa sahinun. Yang kedua air itu digunakan di saat masih panas, di saat masih mendidih ya, di saat matahari masih punya pengaruh di air itu. Ayastamilahul hayyu. Yang ketiga digunakan oleh makhluk yang masih hidup. Ayakuna fi ina'in muntabi'in kal hadid wan nuhas war rasas ila dhahab wal fidhah. Syarat yang keempat air itu berada di satu wadah logam ya, wadah yang cara pembuatannya dengan cara dipalu, yaitu besi, contohnya seperti besi, tembaga atau nikel dan lain-lain ya. Kecuali barang logam yang berupa emas atau perak. Ayakuna fi waqtin harin. Air itu digunakan atau berada di waktu yang panas. Ayustamala fil badani la fi thawbi. Yang keenam digunakan ke tubuh, tidak untuk pakaian. Kalau mencuci pakaian tidak apa-apa. Ayakuna fi kutrin harin kal hijazi wal hadur maut. Yang ketujuh air itu berada di daerah yang panas. Jadi kalau yang kelima tadi Yang kelima tadi itu ukurannya tempat ya, terkait dengan tempat. Yang tujuh ini terkait dengan, saya ulangi. Yang kelima ini terkait dengan waktu. Yang ketujuh terkait dengan tempat. Jadi waktunya harus di musim panas. Kemudian tempatnya juga tempat di daerah yang panas, di negara yang panas. Contohnya Hijaz, Mekah Madinah ya, dan Hadramaut. Hadramaut ya Yaman itu. Ala yata'ayyana bi'an wujida ghairuhu. Syarat yang ketujuh, tidak terpaksa menggunakan air itu. Artinya tidak menemukan air yang lain. Kalau terpaksa ya kemakruhannya hilang. Alayahsa alam fa in khusyal alam haruma alaihi taharatu minhu. Syarat yang terakhir, tidak ada kekhawatiran rasa sakit ya. Kalau ada kekhawatiran, kalau ada potensi sakit, maka hukumnya tidak lagi makruh tetapi berubah menjadi haram karena potensi itu. Illatul karohah, alasan kemakruhan. Anna ina al-ma'i al-musyamasi tahrut min hujuhu matun turisul baros. Alasan kemakruhan ini adalah wadah ya, wadah dari air yang dipanaskan dengan matahari itu bisa muncul zuhumah. Zuhumah itu ya semacam karat ya, karat bau busuk yang bisa menyebabkan penyakit baros. Wahtarul Imamun Nawawi adamal karohati lidu'fi mawarada fidalik. Tetapi dalam hal ini Imam Nawawi lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak makruh, sebab hadis yang menjadi dasar kemakruhan ini hadisnya lemah. Kama qala sahibu Shofati Zubat wahtira fi musammasin la yukrahu. Penjelasan ini seperti yang ditulis dalam Nadhum Zubat. Asani at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi wa minhul mustamal. Bagian yang kedua, air yang suci untuk dirinya suci tapi tidak mensucikan yang lain. Termasuk dari bagian ini adalah air mustamal, air yang sudah pernah digunakan. Makna mustamali mastu'mila fi fardhi thaharah. Arti dari mustamal adalah air yang sudah digunakan kefarduan thaharah. Syurutul ma'il mustamal arba'atun. Syarat air mustamal ada 4 ya. Ayakuna qalilan, yang pertama harus sedikit. Dunal kulatan, yang dimaksud sedikit itu kurang dari 2 kullah. Ayustamala fi ma labudda minhu. Harus digunakan dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari. Ai fardhi thaharah, yaitu kefarduan thaharah. Hadas au loh, mana tuh? Arti najas, yaitu menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ayan fasilah anil udwi, harus terpisah dari anggota yang dibasuh ya, harus terpisah dari tempat yang dibasuh, sudah terpisah. Famadama mutaraddid alal udwi falayusama mustamalan. Jadi air selama masih ada di tempatnya, belum terpisah dari tempat yang dibasuhnya, itu belum bisa dikatakan mustamal. Alayan wal ihtiraf, yang keempat, tidak ada niat mengambil air. Faidan nawal ihtirafa lam yakunil ma'ul baqi mustamalan. Kalau di saat mengambil air ada niatan mengambilnya, maka air yang tersisa tidak bisa dihukumi mustamal. Niatul ikhtirafi huwa ayan wial mutawaddi'u niatul ikhtiraf ba'da ghuslil wajhi qabla ayut khilayadaihi fil ina'i liyaksilahuma khorijahu. Niat ikhtiraf atau mengambil air adalah seorang yang wudu, dia niat mengambil air setelah membasuh wajah sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah ya, untuk membasuhnya di luar wadah. Jadi seorang yang wudu dengan air yang sedikit ya, orang yang wudu dengan air yang sedikit, di saat dia memasukkan tangannya untuk membasuh tangan, saya ulangi ya, ada orang yang wudu, dia menggunakan air, dia itu pertama membasuh wajah ya, membasuh wajah ini tidak masalah. Kemudian yang kedua membasuh tangan. Untuk membasuh tangan ini kan dia perlu mengambil air ya. Ya, di saat tangannya masuk ke dalam air, itu kan secara tidak langsung dia membasuh tangan ya. Membasuh tangan itu kan yang penting tangannya basah. Kalau tangannya sudah tersentuh oleh air dan setelah membasuh wajah, itu kan berarti dia sudah saatnya membasuh tangan ya. Setelah membasuh wajah kan membasuh tangan. Jadi kalau tangannya sudah menempel ke air, berarti dia sudah membasuh tangannya. Lah, karena airnya sedikit dan ada tangan yang menempel ke air, maka air ini sudah membasuh kefarduan tangan. Sehingga kalau tangannya dilepas dari air, air kurang dari dua kulah ini hukumnya mustakmal. Agar tidak dihukumi mustakmal, maka saat ngambil air itu harus ada niat mengambilnya, harus ada niat ihtiraf. Fa'idha lam yanwil ihtiraf soral ma'u mustakmalan. Dan bila tidak ada niat mengambil air ya, airnya menjadi mustakmal. Wa fi hukmi niyatil ihtiraf khilafun bainal ulama. Dan hukum niat ihtiraf ini ada perbedaan antara ulama ya. Perbedaannya ini tidak dijelaskan ya. Ini ada pendapat yang Al-Ghazali dan Abdullah bin Umar Bamahromah ini malah mengatakan tidak wajib ya. Jadi ringan. Saya jam 4 ada tugas ini. Ini masih banyak atau tidak ya? Jadi ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 15.47 ya. Kurang 10 menit lagi jam 4. Jadi saya akhiri di hukum hukum air mutlak ya, hukum air mutlak yang apa? Yang berubah ya. Ini untuk yang mengikuti Hasyiah Bajuri dan I'anatut Thalibin, jangan khawatir ya, kitab itu tetap lanjut. Tetap lanjut. Cuman kalau ada waktu ya saya baca kitab-kitab secara streaming seperti ini. Nanti juga akhir-akhirnya akan saya baca streaming juga nanti Bajuri dan I'anah itu. Jadi agar tidak terlalu banyak waktu nganggur ya, saya gunakan streaming. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang menonton hingga usai ya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.